Bokak kabokok gelis, aduh. Gelis kawanti wanti, aduh. Endah kabina bina, aduh. Kuring kabung pulangan, aduh. Tapi geningan manete kabokok batur. Hirup kuring, rarasaan mah rupa teh jika uji gering. Kuring teh pamuda, anu masih jajaka. Tapi naha kuring teh payu, naha benget jika diriwa. Cincang keling, kuring nepi teh eling. Tinggali wanoja, kuring jadi begi sinting. Manehna awewe, anu kacida hade. Ngabulatu kuring hayang, haeta bebende. Naha gening manehna, teh inges duduaan. Duaan jeng lalaki gaya nararawisan, pakai kacamata hideung aksesoris oge na beuheuh. Hayang gaya tapi naha kalaka jika urang leuweung. Bokak kabokok gelis, aduh. Gelis kawanti-wanti, aduh. Endah kabina-bina, aduh. Kuring kabung pulengan, aduh. Tapi geningan manete kabokok batur. Kabogoh kuring anu kacida deplon, tetaki tetaki gacai templok tina galon. Ngaku ararane ciga anu henteu daekeun. Mungku kuring di deketan malik kajauhan. Awewe sok lumpat padahal kuring kan ngejat. Naha maenya bengen kuring jiga bangsat. Manehna kalaka beulik baeun bari mabur. Ari pek teh eta awewe teh kabogoh. Malam minggu ninggali manehna duduaan degang butu. Asara rio tulu hate asala lindu. Hawar-hawar di ditu kabogoh si mang encu. Dukung rangku huntu benget hideung lagedu. Malapa tulung asa hariwang. Umur 25 masih ujang ngabujang. Kabung bulengan tapi katarang herang. Ku ona kacang-cang naha tatang nu nyangsa. Kabogoh gelis, gelis kawanti-wanti, aduh. Endah kabina-bina, aduh. Kuring kabung pulengan, aduh. Tapi geningan manete kabogoh batur. Oke, namun kenyal. Di pirik di hareup terus nepi ka pipir. Kabogoh kuring nu geulis moal bisa digilir. Hei morong kokong beungeut hayang dicabok. Tong loba ngaku sata sungut bau dikotok. Hei ieu kabogoh kuring nu geulis tur bahedo. Leupangna ceuya komo lamun keur ngageo. Memang di lembur kuring henteu kurang ku awewe. Tapi kekeudah hate hayang meunang keun bule. Hei ayeuna kuring geus meunang anu leuwih. Sok abi gaya dipilih. Cari cikehen ulah sok ngilu tagi ur. Dikepret ku dewek mun ngaganggu kabogoh batur. Bogak kabogoh gelis, aduh. Gelis kawanti-wanti, aduh. Endah kabina-bina, aduh. Kuring kabung pulengan, aduh. Tapi geningan manete kabogoh batur.